restu nyata berpihak pada kita. Mungkinkah aku meminta kisah kita selamanya tak terlintas dalam benakku. Aku paksa rasanya tak berpihak pada kita. Selalu ku titipkan dalam doa. mentari pagi hari ini bersanding dengan aku di hati. Kau hantuiku dengan rayumu. Kau pujakan pesan aku yang kan berasa iring waktu. Laraku kini terasa. ku pada dirimu. Bukannya aku tak mau tunjukkan itu, ku hanya ingin melihat perjuanganmu. Ku tak mau kau jadikan oh sesaatmu menghindari luka masa lalu. Tak ingin seperti dulu. Yakinkanlah sayangku, buktikanlah cintamu, cintamu. Buatku tak bisa jauh, jauh dari dirimu, dirimu. Pecahkan hatiku yang beku. Say I love you. Sayang yakinkanlah aku, buktikanlah cintamu, cintamu. Ku hanya ingin melihat perjuanganmu. Ku tak mau kau carikan oh sesaatmu. Menghindari luka masa lalu. Tak ingin seperti dulu. Yakinkan sayangku, buktikanlah cintamu, cintamu. Buatku tak bisa jauh, seandainya terwaktu. Kan ku kembali ke masa kecilku. Tak harus mengerti rasanya bingung hadapi kerasnya hati. Aku manusia sama seperti mereka, tetapi mengapa seolah paling sempurna. Terima kasih.